Nah, di Mata Air sendiri tahun kemarin kebetulan pos-pos yang kita punya, utamanya pos pelayanan kesehatannya, ditutup oleh pemerintah Arab Saudi. Tahun ini? Dilarang. Tahun ini, Menteri Agama kita tidak menyerah. Membuat surat resmi atas nama pemerintah Indonesia dilayangkan ke pemerintah Arab Saudi, memohon diberi perkenan demi kelancaran pelayanan jemaah haji Indonesia supaya diizinkan mendirikan klinik kecil atau pos pelayanan kesehatan kecil di setiap maktab. Dan itu diizinkan? Kemarin sudah ada jawaban yang artinya dimaklumi dari mereka. Oke, baik, kita break dulu, nanti kita lanjutkan Pak ya. Bapak Ibu juga siap dengan pertanyaannya, nanti kita kembali lagi. Pemirsa, tetaplah bersama Ihram karena setelah yang ini kita akan kembali lagi bersama Anda. Baik pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami dalam Ihram, dan kita lanjutkan dialog kita ini hari ini. Pembahasan adalah tentang masalah puncak pelayanan haji menuju Arafah dan Mina. Ya, Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Pak siapa, dari mana Pak? Dari Hastam Surabaya, Bu. Iya, silakan Pak Hastam, silakan. Iya, ini tadi saya mendengar dari Pak Ustadz itu masalah pelatihan ibadah haji. Yang penting manasiknya sudah benar, dianggap sudah sah. Tanpa memikirkan dari mana itu uang tadi itu, seperti arisan itu. Nah, di sini kalau saya tangkap ya berarti uang yang haram pun boleh, berarti kan sah di sana ya. Itu. Baik. Orang arisan itu begini masalahnya, Pak Ustadz. Ada yang dapat, yang satu tuh ngerundel, kok dia yang dapat, kok saya enggak. Itu kan bikin sakit hati orang. Betul, betul Pak. Jadi tolong Pak Ustadz, jangan dipikirkan masalah sahnya saja. Kan ibadah itu kan masalahnya diterima atau enggak diterima. Oke, baik. Ya, ya Pak Hasan, terima kasih atas koreksiannya. Sama-sama. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikut ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Pak siapa, dari mana? Dengan Pak Said nih, mau tanya sama Pak Ustaz. Ya, silakan Pak Said. Masalah kurban. Kalau di zakat itu kan ada ketentuan 2,5% ya. Kalau kurban ini ada ini ya ketentuannya, kekayaan berapa dia harus kurban dengan hewan kurban yang baik. Nilainya berapa gitu. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Said. Ibu-ibu silakan mau tanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Retno dari Majelis Taklim Petutak Pabur Salam Terapasena Reni Jaya Pamulang. Pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan kepada Pak Ustadz kaitannya dengan haji, yaitu haji merupakan rukun Islam yang kelima. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hubungan ibadah haji dengan keempat rukun Islam lainnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik-baik aja Bu hubungannya. Baik, silakan dari ya, Pak Hastam. Pak Hastam dari Surabaya. Kalau Bapak mengikuti Sabtu kemarin, pertanyaan sebenarnya itu juga ada. Dan saya jawab bahwa seluruh amalia kita, usaha kita, manakala itu halal yang kita pakai untuk berhaji, nah itulah yang boleh. Cuma karena kaitan pertanyaannya tadi tidak diarahkan ke arah halal haramnya dasar. Dan masalah asuransi Pak Hasan, hukumnya di dalam Islam, saya katakan dari awal tadi bahwa sebahagian besar ulama kita mengatakan belum boleh, tapi ada yang membolehkan. Nah itulah saya sampaikan tadi, kenapa pertimbangan mereka. Asuransi ini masih dalam pembahasan fikih yang panjang, khususnya di dalam haji. Asuransi apa? Ya. Haji, tuh Ustaz. Iya, asuransi haji. Asuransi haji, arisan haji arisan. Maksud saya. Arisan haji. Nah, masih panjang pembicaraan itu. Oke, okay, baik. Ya. Ya kalau yang uangnya dari hasil yang haram, bagaimana? Jelas haramnya, jelas haramnya. Kita bisa melihat ada bagaimana di saat dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika, dijawab oleh Allah, bagaimana saya bisa labbaik alaik wa la syarika alaik jannaka ta'amuka haramun wal libasu haram. Jelas itu Pak Hasan. Iya, iya. Baik. dan tadi belum menyeluruh jawabannya ya Ustadz ya. Belum, karena, ya, karena terfokus dengan masalah arisan tadi saja. Lain lagi dengan arisan yang orangnya terus kabur gitu kan. Sama aja ya. Pak Said, tentang kurban, kalau zakat itu ada di shopnya atau ketentuannya 2,5%, bagaimana dengan kurban? Apakah harus mencukupi kita punya harta berapa atau bagaimana gitu Ustadz? Sebuah hadis tapi ini minba bitarribi wa targib, Pak. Siapa namanya? Pak Said. Pak Said. Bahwa kurban itu dianjurkan oleh Rasulullah manakala seseorang memiliki kemampuan lebih dari makannya sehari semalam, sudah dianjurkan untuk berkurban semampunya. Kadar kurban semampunya. Bahkan ulama kita di dalam hal ini berbeda lagi ulama kita di dalam, karena memang kita punya banyak ulama, bahkan mazhab kita sendiri ada 8 mazhab, bahkan 9 sekarang ya, 4 mu'tabara yang kita kenal, tambah lagi Wahabiyah, tambah lagi Ja'fariyah, Syiah, tambah lagi Daud Az-Zahiri, dan terakhir sekarang masih ada lagi mazhab Al-Ma'asyir. Itu mereka berbeda pendapat di dalam kadar kurban itu sendiri. Kalau memang mampunya saya sepotong roti pada saat itu, saya itu bukan lagi darah, tapi memang mampunya saya ada sisa lebih makanku kira-kira sehari semalam ini, hanya sepotong roti ini, maka kukasihlah orang yang membutuhkan. Baik. Nah, Bu Rutno, hubungannya ibadah haji dengan ibadah rukun Islam yang lainnya, yang keempat? Hubungannya lima ini adalah satu kesatuan yang menamakan Islam. Tapi selalu kita dengung-dengungkan dan selalu kita dengar bahasa yang mengatakan bahwa rukun terakhir, rukun penyempurna, rukun penutup adalah haji. Adalah haji. Kalau kita melihat hakikat daripada rangkaian seluruh rukun ini, memang terjelma seluruhnya ada di dalam haji itu. Memang penghimpun seluruhnya ada di dalam sana. Bagaimana seorang muslim menata diri awal dengan syahadahnya? Syahadatnya. Bagaimana dia mencoba mendirikan istiqamah di dalam kehidupannya dengan mikat-mikat tertentu, yaitu mikat waktu dengan sholatnya. Ini mikatnya ihram itu Allahu Akbar. Nah, bagaimana dia mencoba mencintai yang namanya sedekah dengan zakatnya. Bagaimana dia bertakarrub kepada Tuhannya dengan amalan ibadah puasanya. Dia menahan diri, yang hakikatnya juga semua didapatkan di dalam hikmah puasa itu sendiri. Pada akhirnya adalah hablum minallah wa hablum minannas. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Pak siapa, dari mana Pak? Pak Budi dari Ponorogo. Ya, silakan Pak Budi. Iya, yang harus saya tanyakan begini Ustaz. Setiap ada orang mau berhaji di Ponorogo itu kok apa seperti berpesta gitu untuk pamitan katanya. Itu setelah pulang juga begitu rame-rame seperti berpesta juga. Itu hukumnya boleh ditinggalkan atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum. Boleh ditinggalkan atau tidak? Ini pertanyaan unik nih. Biasanya hukumnya bagaimana? Ini boleh ditinggalkan atau tidak? Baik, terima kasih Pak Budi. Berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Mohon dikeraskan suaranya Pak. Iya. Iya, gitu. Dengan Pak siapa, dari mana? Ahmad dari Ciputat. Iya, silakan Pak Ahmad. Iya. Pak Ustaz, saya mau tanya tentang tadi yang namanya mabit di Muzdalifah. Kemarin saya itu ternyata nggak mabit karena jatuhnya itu ada di Mina Jadid. Katanya cuma 100 meter, jadinya itu langsung ke Mina Jadid itu, jadi nggak mabit dulu. Hukumnya bagaimana itu hadis saya? Baik. Kalau itu sah atau tidak? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Ibu-ibu ada yang mau tanya lagi? Silakan. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afandi dari Majelis Taklim Batu Takwa Babu Salam Ren Jaya Pamulang. Iya. Saya mau menanyakan Ustaz, itu tentang sholat Idul Adha. Kalau tanggal 10 Zulhijjah itu di dunia pada umumnya itu melaksanakan sholat sunnah Idul Adha, apakah bagi jamaah haji itu juga diwajibkan sholat Idul Adha? Kalau tidak, saya mau menjelaskan dasar hukumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu ya. Kita di sini sholat id. Apakah jamaah di sana juga sholat id? Baik, dari Pak Andi ya, dari Pak Budi Ponorogo. walimatus safar ini sebelum dan bahkan sesudahnya juga suka ada pesta. Bagaimana? Apakah boleh ditinggalkan? Hukumnya apa? Ini sebenarnya satu hal yang mustahab di dalam ajaran agama kita. Wabil khusus penganut Imam Syafi'i, mustahab. Iya. Manakala seorang akan berjalan mengadakan perjalanan, apalagi perjalanan rihla muqaddasah. Haji ini diberi nama oleh Said Alwi Maliki di dalam kitabnya Ar-Rihlatul Muqaddasah. Kenapa? Karena ini perjalanan suci, keperjalanan ibadah. Memang dianjurkan dia untuk mengadakan walimatus safar bagi yang mampu. Anjuran ya? Anjuran. Sifatnya anjuran. Ya, sifatnya anjuran. Bagi yang mampu, tentu tidak untuk dipaksa-paksakan. Ya, memaksakan diri nggak boleh. Ya, di samping hikmah yang ingin digali adalah bersedekah. Betul. Nah, sambil memohon doa orang-orang. Dan kita lihat mungkin selalu kita baca dan dengar bagaimana di dalam berzanji itu ada bunyinya begini. Inna masyadul mahamila wa tanadaw lirrahili jatuhum waddam usail kultu kifliya dalil wa tahammal lirasail ayuha syaukul jazilu inda hatikal manazila bila asyiyi wal bukuri. Ini sebenarnya dinyanyikan oleh seorang yang diriwayatkan Ja'far al-Barazanji. Iya. Di saat berkemas-kemas mereka berangkat. Artinya sudah walimah waktu itulah katakan. Mereka bersedekah pada waktu itu. Dia datang juga. Tapi dia tidak datang untuk merebut amplop dari yang bersedekah. Betul. Tidak. Tapi dia mengatakan, tolong bawakan kerinduan ini. Sampaikan pesan hati ini dimanapun kau berada. Indah hati kal manazila bila aisyi wal bukuri. Dimanapun kau berada di pagi maupun sore. Tolong bawa perasaan ini. Watahamali rasal ayo syukur jadi. Betul. Ya. Jadi prinsipnya walimatus safar itu boleh saja. Asal jangan makan diri ya, tidak berlebihan juga gitu maksudnya Ustaz ya. Iya. Karena khawatir mubazir mungkin ya. Dari Pak Ahmad di Ciputat, bagaimana beliau juga sih ya, sempat mabit karena posisinya waktu itu sudah sampai pada Mina Jadi. Ah iya. Begini Pak Ahmad Ciputat, kemah yang kita persiapkan di luar jalur. Artinya di luar kerangkeng mabit Musdalifah, ada namanya kemah di situ. Pada waktu itu masih berfungsi sebagai kemah Musdalifah dan memang berada di kawasan Musdalifah, tidak diragukan. Kemah itu berada di sini, sementara had nihaya nihaya Musdalifah masih ada di sini. Jadi sah sekali untuk dipakai mabit di Musdalifah. Kalau Pak Ahmad tadi tidak dimampirkan di dalam kerangkeng, alasannya karena kemah yang Bapak mau tempati itu adalah masih Musdalifah. Yang menjadi kasus sebenarnya mabit Mina. Iya. Bagaimana hukumnya mabit Mina di tempat itu? Di Mina Jadid itu. Di Mina Jadid itu, padahal batasnya ada di sini, kemahnya ada di sini. Minanya ada di sini, berarti ya, kemah berada di Musdalifah. Iya, gimana? Bagaimana hukumnya? Sah juga hukumnya Pak Ahmad. Kenapa? Pada saat tertentu dalam waktu yang berbeda dengan kedudukan hukum yang berbeda pula. Pada waktu tanggal 10 dia berfungsi sebagai kemah Musdalifah, mabit di Musdalifah. Tapi pada hari tertentu ayyamu tasyrik dia berfungsi sebagai kemah Mina. Saya kasih contoh masjid. Masjid di saat hari-hari biasa, jamaah biasa, di luarnya itu kebetulan ada pasar, ada tukang cukur, ada tukang penjual apalah dan sebagainya, tidak dipakai. Tapi begitu hari Jumat dibersihkan seluruhnya dan orang pakai sholat, hukumnya di situ bukan dia duduk di situ menunggu penjual atau pembeli, sholat menunggu sholat, dia duduk di situ sholat di situ, hukumnya sholat Jumat dia. Gitu ya. Iya. Berarti jangan khawatir ya, Pak Ahmad, ya. Meluasnya area perhajian kita. Itu adakal amru tasawaya tasadaka. Perluasan wilayah Mina ya. Dari Pak Afandi, kalau kita sholat Idul Adha di sini, apakah jamaah haji juga sholat? Kalaupun tidak, bagaimana landasan ininya, apa syar'inya? Landasan hukumnya Rasulullah. Rasulullah di saat dia melaksanakan haji wada'nya. Rasulullah tidak melaksanakan yang namanya sholat Idul Adha. Salat Idul Adha adalah salatnya orang yang tidak melaksanakan gitu ya. Ibadah haji. bagaimana hukumnya kalau seorang jemaah haji ikut-ikutan karena kebablasan ke Mekah? Boleh-boleh saja. Tapi manakala dia masih ada sangkutan tawaf, lebih baik dia menyempurnakan tawaf dulu ya. Biarkan saja orang-orang pada sholat duha, Idul Adha, dia tetap tawaf. Kenapa? Ini rukun. Sementara itu dia hanya sunat baginya. Okay, jadi gitu kedudukannya ya, tidak ada. Baik, kembali ke masalah pelayanan yang diberikan oleh petugas kepada jamaah atau pemerintah kepada jamaah. Ustaz, tadi kalau tahun lalu tidak ada posko haji, posko kesehatan ya, tetapi tahun ini katanya sudah kita ada. Upayakan dan sudah ada SIN yang kita dapatkan. Walaupun memang diberlakukan. Tapi kan sudah mulai saat ini di Arafah, berarti beritanya gimana? Masih. Oh, masih. Pos kita masih ada. Oh, sama tahun kemarin. Pos kita sebenarnya ada di situ. Bahkan di saat kita meminta tanah yang milik muasasa pada waktu itu, didirikan kemah, bagus sekali kemah, artinya pos kita, kemah kita untuk pelayanan kesehatan. Tapi begitu menjelang kira-kira jam 10 pada waktu itu, langsung dirubuhkan lagi oleh mereka yang memberi. Masya Allah. Nah ini sekarang kita sudah persiapkan juga. Jadi kayak kaki lima lah kita pada waktu itu. Oh gitu. Begitu datang askar, gulung. Mundur kita merapat ke belakang. Tapi begitu nggak ada digelar karena jemaah kita apa? Mulai bergelimpangan. Iya, apa boleh buat bu? Pada waktu kita punya jemaah yang lain dari yang lain. Tadi cuma pusing kepalanya. Kalau diobati oleh dokter, cukup dokternya mengatakan tenang ya bu, nggak apa-apa sudah sembuh. Tapi begitu dibawa ke Arab, stres. Bahasa nggak dipahami, orangnya baru menurut dia menakutkan. Stres malah, bukan lagi cuma pusing kepala. Yang terakhir, untuk safari wukuf tahun ini, bagaimana Ustaz perkembangannya? Alhamdulillah, setiap tahunnya kita lihat seluruh manajemen yang dibangun oleh teman-teman kita dari kesehatan luar biasa. Kami hanya mengiringi, membantu petugas pembimbing ibadah dan peralatan-peralatan yang dibutuhkannya. Kalau kita lihat tiap tahun itu, katakan saja tahun 2002, tahun 2007 waktu itu, jumlah yang kita safari wukufkan 163 orang. Sementara sebelumnya 400 kurang dikit. Satu kloter. Iya. Oke, baik. Nah, bagaimana armada kita persiapkan sedemikian rupa petugas sedemikian rupa. Baik, mudah-mudahan tahun ini lebih sedikit ya yang safari wukufkan. Terima kasih Ustaz. Ya, sampai jumpa lagi di hari berikutnya, hari Sabtu mendatang insyaallah ya. Insyaallah. Dan ibu-ibu, bapak-bapak terima kasih atas kebersamaannya. Rekan-rekan dari tim Marawi juga terima kasih. Dan pemirsa demikianlah, mungkin kita wajib ya mendoakan para seluruh jamaah haji, bahkan di antara ada yang berangkat adalah keluarga kita. Jadi kita doakan semoga perjalanan ibadah haji terutama wukufnya itu dimudahkan oleh Allah, dan hingga kembali ke tanah air menjadi ataupun memiliki predikat haji yang mabrur. Nah pemirsa terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami ucapkan selamat menaikkan ibadah puasa Tarwiyah dan Arafah nantinya bagi Anda yang melaksanakan, dan sampai kepada hari raya Idul Adha. Mohon maaf atas segala khilaf, sampai jumpa. Ila liqa fi amanillah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.